Nela Carisma! Oh yeah! Kita regian bareng Cak Ro. Tang tang tang tang. Yang di jauh-jauh di belakang sana, kita lambaikan tangan bareng. Jangan ditarik ya. Tersipu malu suaranya, ku buat kau selalu tersenyum. Tang tang tang, agar kau senang dekat denganku. Cinta di pantai Bali, kenangan indah yang telah terjadi. Sana lagi, Cak Ro. Rimban ya Cak Rul ya. Betul.